Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kitab Udhul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang pertikaian al-khusumah. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang perbolehkan syahadah, persaksian bagi seseorang yang bersaksi ala takrir fi'lihi au qawlihi idza intafat at-tuhmah, apabila tidak ada tuduhan. Dilihat orangnya jujur, orangnya tidak mengada-ngada, maka ikrarnya diterima sebagaimana pembahasan kemarin yang kita bahas, yaitu kisah seorang budak wanita yang berkulit hitam yang mengatakan kepada suami istri yang sudah menikah, dia mengatakan, aku telah menyusui kalian berdua. Kemudian lelaki tadi mengadu kepada Nabi SAW. Si suaminya mengadu kepada Nabi SAW. Nabi mengikrar, wa kaifa wa qad qila. Bagaimana sudah dikatakan. Nah, sehingga apabila tidak ada tuduhan, tidak mengada-ngada, orang tadi tidak dusta, maka diterima ikrarnya sebagaimana ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perempuan yang berkulit hitam tadi yang kemarin telah kita sebutkan. Nah, kemudian pembahasan yang telah kita bahas yaitu haramnya tentang persaksian palsu, dan persaksian palsu termasuk min akbaril kabair, dosa besar yang paling besar, sebagaimana di dalam hadis-hadis yang kemarin telah kita sebutkan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, nastamir. Kita teruskan kembali ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Wa idza ta'arada al-bayyinatan wa lam yujad wajh at-tarjih qusima al-mudda'a. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa idza lam takun lil mudda'i tayyib, wa idza ta'arada al bayyinatan, apabila ta'arada bayyinatan wa lam yujad wajh at tarjih, dua orang mempunyai bukti atau dua orang bersengketa, dua-duanya tidak mempunyai bukti. Walam yujad wajhu tarjih, dan tidak bisa diterjih siapa yang menang perkara. Dikatakan di sini yang syukani kusima al-mudda'a, maka barang perkara yang diselisih, yang diperselisihkan dibagi menjadi dua. Dalil yang menunjukkan bahwa apabila di sana ada dua bayyinah atau kedua-duanya tidak mendapatkan, tidak mempunyai bayyinah, dibagi menjadi dua. Di sana terdapat beberapa hadis. Yang pertama hadis Abi Musa inda Abi Daud wal Hakim wal Baihaqi, bahwa Nabi SAW ketika dua orang yang berselisih tentang unta, dan kedua-duanya membawa bayyinah, dua orang saksi, Kemudian Nabi SAW membagi menjadi dua. Ima dijual, kemudian hartanya dibagi menjadi dua, atau atas kesepakatan bersama intinya dibagi dua. Hadis ini, hadis Abi Musa, inda Abi Daud wal Hakim wal Baihaqi. Hadis ini sanadnya lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fil irwa. Naam. Kemudian hadis yang kedua, hadis Jabir bin Samurah. Hadis Jabir bin Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi perkara yang diperselisihkan, barang perkara yang diperselisihkan kepada dua orang yang bertikai menjadi dua. Hadis Jabir juga sangat lemah, dhaif. Dan juga di sana terdapat hadis yang lain, hadis Abi Musa, hadis yang lain hadis Abi Musa juga sama hadisnya sanadnya lemah, sehingga hadis-hadis yang berkaitan tentang dibagi dua ketika keduanya mempunyai bayyinah atau keduanya tidak mempunyai bayyinah, sanadnya lemah hadis-hadisnya. Dengan ini kembali kepada ijtihadnya Al-Hakim, kembali kepada ijtihadnya Al-Hakim. Karena hadis-hadis Abi Musa, hadis Jabir bin Samurah yang tadi kita sebutkan didhaifkan oleh para ulama. Hadis Abi Musa didhaifkan oleh Syekh Al-Albani yang fi al-Irwa. Dan juga hadis Jabir bin Samurah dhaif kama fi talkhis. Sehingga kembali kepada ijtihad dari Al-Hakim di dalam menghukuminya. Kalau dibagi dua ya silakan dibagi dua, sebagaimana ijtihadnya Al-Hakim. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, وإذا لم تكن للمدعي البينة فليس له إلا اليمين صاحبه ولو كان فاجرا. وإذا لم تكن للمدعي البينة, apabila orang yang menuntut itu dia tidak mempunyai bukti, tidak mempunyai saksi, فليس له إلا يمين صاحبه, maka dilemparkan kepada si yang dituntut untuk bersumpah, walau kana fajiran, walaupun orang yang bersumpah tadi adalah seseorang yang fajir, seorang yang jelek akhlaknya, orang yang berkhianat atau yang lainnya. Hal ini sebagaimana apa yang telah dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pembahasan yang telah kita bahas di awal-awal pembahasan ini itu hadis Ash'ath ibn Qais, yang di mana dua orang yang berselisih, Al-Hadrami wal Kindi, yang di mana keduanya itu mereka, Al-Hadrami mengatakan bahwa itu adalah merupakan tanah miliknya, kemudian Al-Kindi mengatakan itu tanah milikku, aku tanam, aku telah diam di situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Hadrami, syahidaka au yaminu, syahidaka au yaminu, dua saksi engkau atau sumpahnya dia, sumpahnya orang yang dituntut. Kemudian Al-Hadrami tadi dia tidak punya bayyinah, kemudian yang dituntut tadi Al-Kindi sumpah. Al-Hadrami mengatakan, ya Rasulullah, wa fajir, dia seorang yang fajir. Nabi mengatakan, syahidaka au yaminu, Kemudian Nabi mengatakan bahwa seseorang yang di mana dia bersumpah dengan sumpah palsu, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah berpaling darinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dalam keadaan Allah murka dengannya. Ini dalil menunjukkan tentang dosa besar dari sumpah palsu, yaminul ghamus, seperti seseorang yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka jahannam. Naudzubillah. Sehingga walaupun dia seseorang yang fajir, maka urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghukuminya. Inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Siksa di dunia itu lebih ringan daripada siksa di akhirat. Di akhirat siksa lebih pedih. Sehingga lebih baik seorang jujur di dunia daripada dia dusta di dunia, dan dia akan mendapatkan dosa besar di akhirat nanti, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yamin, sumpahnya orang yang dituntut, walaupun fajiran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahidaka au yaminu, sebagaimana di dalam hadis Asy'ats Ibnu Qais, pembahasan yang sebelumnya pernah kita bahas, walau kana fajiran. Wala tuqbalu al-yamin wala tuqbalu al-bayyinah ba'da al-yamin. Wala tuqbal, maka tidak diterima saksi al-bayyinah ba'da al-yamin, setelah sumpah. Contohnya ketika si penuntut si A, dia menuntut perkara ini, kemudian dia tidak ada saksi, maka kembali kepada orang yang dituntut. Ini barang kamu bukan? Itu barang aku. Tayyib, kamu sumpah. Nah, ya ini ketika si penuntut dia mengatakan bahwa ini adalah merupakan barang miliknya dan dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka kembali kepada yang dituntut untuk baginya untuk bersumpah. Al-yamin al-muddai al-afan, saya ulangi, al-bayyinah al-muddai wal-yamin al-man angkar. Al-bayyinah al-muddai, bahwa orang yang penuntut baginya untuk bukti karena dia yang pertama kali nuntut. Wal-yamin al-man angkar, dan sumpah baginya mengingkarinya. Nah, mengingkari tuntutannya. Mengingkari sini, mengingkari tuntutannya. Ketika hakim mengatakan, si penuntut mengatakan, ini barang milikku. Kemudian hakim mengatakan kepada orang yang dituntut, kamu mengakui tidak tuntutan dari si penuntut tadi? Saya tidak mengakui Rasulullah. Itu barang punya saya. Berarti dia telah mengingkari apa yang dituntut oleh si penuntut tadi. Sehingga di sini dikatakan al-munkir. Dia mengingkari dari tuntutan tadi. Sehingga orang yang mengingkari dari tuntutan tadi, fa'alaihi yamin, baginya untuk bersumpah. Sebagian ucapan Nabi SAW, al-bayyina al-mudda'i wal-yamin al-man angkar. Yamin, orang yang mengingkari tuntutan, maka baginya untuk bersumpah. Nah, apabila sudah sumpah, diberikan barang ini kepada si orang yang dituntut. Kepada si orang yang menuntut tidak mempunyai bukti. Baik. Kemudian orang yang dituntut, sumpah kamu. Dia bersumpah dengan nama Allah, kemudian diberikan barang ini kepada dia. Walaukana fajran, walaukana fajran. Nah, berikan. Kalau sudah bersumpah, kemudian diberikan barangnya, orang yang penuntut mengatakan, saya akan meratakan bukti. Enggak bisa. Dia telah bersumpah dengan nama Allah. Kalau kamu ingin meratakan bukti, kenapa enggak dari awal berbicara? Atau cari dulu buktinya sebelum datang ke pengadilan. Sebelum datang ke al-hakim. Cari buktinya dulu. Kalau sudah ada, baru datang. Maka apabila sudah orang yang mengingkari tadi, mengingkari tuntutan, sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, selesai perkara. Maka tidak diterima al-bayyinah sesudah sumpah tadi. Kalau sudah bersumpah, selesaikan perkara, selesai perkara. Kemudian orang penuntut tadi, dia ingin mendatangkan bayyinah, maka ditolak bayyinahnya ba'da al-yamin. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Al-Hadrami ketika berselisih dengan Al-Kindi, syahidaka au yamin, dua saksi engkau atau sumpahannya dia, pilih. Kalau engkau tidak mempunyai saksi, ya sudah, kembali kepada si yang dituntut, sumpahnya dia. Kalau sudah sumpahnya dia, selesai perkara. Maka ketika setelah itu dia mendatangkan bukti dua saksi, maka tidak diterima. Nah, karena sudah selesai perkara, Nabi mengatakan syahidaka au yaminu. Tuyib. Wa man aqarra bi syai'in 'aqilan balighan ghar hazilin wala muhalin aqlan aw 'adatan lazimahu ma aqarra bihi kainan ma kana wa yakfi marratan wahidatan min ghairi farqin baina mujibatil hudud wa ghairiha kama sayati. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, man aqarra bi syai'in 'aqilan, man aqarra, barang siapa yang aqarra, telah mengikrar, telah mengakui terhadap sesuatu, dan orang yang mengakui tadi dia akil, orang yang mengakui tadi dia akil, dia baligh, ghair hazil, ghair hazil itu tidak bercanda, tidak main-main, wala bimuhalin aqlan au adatan, dan juga dia berikrar terhadap sesuatu yang bukan mustahil, baik secara akal atau secara adah, kebiasaan manusia. Maka di sini sebutkan lazimahu ma aqarra bihi kainan ma kana, maka diterima ikrarnya tadi kainan man kana, kapan saja, di mana saja, wa yakfi marratan wahidatan, dan cukup ikrarnya satu kali, min ghairi farqin baina mujibatil hudud, tanpa ada perbedaan di antara kewajiban-kewajiban yang harus ditegakkan hudud. Contohnya nanti kita akan contohnya, kewajiban-kewajiban yang harus ditegakkan hudud, contohnya seperti zina atau seperti sariqah atau syaribul khamr atau yang lainnya, wa ghairi ataupun yang lainnya, kama sayati. Hal ini sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Unais, yakni seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa istrinya telah zina dengan pegawainya. Istrinya telah berzina dengan pegawainya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Unais, "Wahdu ya Unais ila imraati hada fa ini tarafat farjumha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan hal ini nanti kita akan bahas juga di Kitabul Hudud, pembahasan setelah pembahasan ini di Kitabul Hudud ada. Rasulullah mengatakan, "Wahdu ya Unais, pergilah ya Unais kepada istri dari lelaki ini. Fa ini tarafat, apabila perempuan tadi dia mengakui telah berzina dengan pegawainya, farjumha, maka rajamlah dia. Dikarenakan sudah menikah, maka dirajam. Dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Ini hukuman bagi seseorang yang berzina setelah menikah. Dia pernah menikah dengan nikah yang syar'i. Nah, baik, yakni dia dalam keadaan sudah punya istri ataupun sudah cerai. Intinya dia sudah pernah menikah dengan nikah yang syar'i. Ketika berzina, maka hadnya adalah dengan dirajam. Nah, sebagaimana ini hukum yang syar'i. Nabi SAW mengatakan kepada Unais untuk pergi kepada wanita tadi, tanyakan, apakah engkau telah berzina? Apabila mengakui, maka rajamlah. Maka rajamlah. Sehingga ikrarnya ketika perempuan tadi mengatakan iya, dia telah berzina. Dalam keadaan orang yang berikrar tadi mengatakan tadi, dia dalam keadaan akil, berakal, bukan majnun. Nah, dan juga dalam keadaan baligh, dia sudah baligh. Dan juga dalam keadaan ghar hazir, tidak main-main. Karena ini hukum agama, tidak bercanda. Nah, tidak boleh seseorang bercanda terhadap hukum agama. Wala bi muhalin aqlan aw adatan, atau dia tidak mengada-ngada, yakni sesuatu yang bukan mustahil, baik secara akal ataupun secara kebiasaan manusia. Nah, sesuatu yang bukan mustahil. Nah, ketika di Unais diperintahkan oleh Nabi SAW tanya, ternyata wanita itu mengakuinya, maka farjumha, maka dirajamlah. Ketika wanita itu akil, ikrar tadi akil tanpa ada paksaan, kemudian baligh tanpa bercanda, nah, sesuatu yang bukan mustahil, lazimahu ma aqarra bihi kainan makana, maka diterima ikrarnya tadi. Naam. Wa yakfi maratan wahidan, cukup walaupun satu kali saja. Cukup walaupun satu kali saja. Naam. Min ghairi farqin baina mujibatil hudud wa ghairiha kama sayati. Cukup satu kali saja tanpa ada membedakan dari al-hudud, membedakan tentang perkara-perkara. Naam, itu apabila ikrarnya dia mengakui tanpa ada paksaan, dia balik akil, bukan bercanda, maka diterima ikrarnya tadi tanpa ada perbedaan dari hudud, hadd min hududillah, baik hadd mencuri, baik hadnya itu dia berzina, baik hadnya itu dia minum khamr atau lain sebagainya, maka tidak ada perbedaan. Ketika dia mengikrarkan, dia mengakuinya, maka diterima. Dilihat, nah, dia mengakuinya dengan paksaan tidak, dalam keadaan sadar tidak, dalam keadaan dia itu main-main tidak. Kalau misalkan dia mengakui dalam keadaan yang tadi kita sebutkan, dari had min hududillah, dan tidak ada perbedaan, misalkan kalau dalam had zina harus seperti ini, kalau pengakuan terhadap mencuri harus seperti ini, itu semuanya sama sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani. Kalau dia mengakui, maka di sana tidak ada perbedaan di antara kewajiban-kewajiban yang harus dihad, seperti zina, mencuri, minum khamr, dan juga yang lainnya, sebagaimana pembahasan yang akan kita bahas dalam pembahasan Kitabul Hudud setelah ini insyaallah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari Kitabul Khusumah. Naam, insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke Kitab Al-Hudud. Dan kitab hudud di sini itu ada had zani, had sariqah, had qadf, ataupun had-had yang lainnya, nanti insyaallah taala kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.